Diadakannya majlis zikir Al-Bahjah ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya itu hanyalah satu, yaitu mencari ridhonya Allah dan mencari ridhonya Rasulullah. Kita keliling sekota Cirebon, dari satu desa ke desa, dari satu masjid ke masjid, musala ke musala, tujuannya hanya satu, mencari ridho Allah. Alhamdulillah, kita adakan tadi di awal perjumpaan kita dengan dibacakannya Ratibul Haddad, yaitu rangkuman doa-doa penting yang dirangkum oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau adalah cucunya Rasulullah. Beliau adalah penerusnya Rasulullah. Beliau adalah tahu bagaimana Rasulullah, dan beliau memberikan oleh-oleh kepada kita berupa Ratibul Haddad. Maka sangat disayangkan ketika kita jauh-jauh hadir dari rumah, hujan-hujan datang, tapi pulang tidak membawa hadiah dari cucunya Rasulullah. Termasuk orang yang rugi ketika pulang dari majelis ini tidak membawa oleh-oleh daripada cucunya Rasulullah. Maka kita harus tahu apa sih hadiah yang diberikan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini kepada kita. Ternyata di situ terdapat doa-doa yang di dalamnya mempunyai faedah tersendiri. Kita contohkan. Salah satunya ada perkataan di situ. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdih yaghfir wa yarham. Dibaca 3 kali. Doa apa ini Bapak Ibu? Ternyata doa ini adalah doa untuk menghilangkan kesumpukan, untuk menghilangkan rasa galau karena kita hidup di dunia. Stres, sumpah, galau. Kata cucunya Rasulullah apa? Baca doa ini 3 kali. Insya Allah apa? Galau hilang. Itu salah satu faedahnya. Dan masih banyak lagi. Di antaranya, di dalamnya disebutkan. Ya qawiyu ya matin, ikfi syarrat zalimin. Baca 3 kali. Apa sih isinya? Kalau gak tahu isinya, maka pulang tidak mendapatkan hadiah. Kalau gak tahu artinya, maka walaupun dibaca setiap hari, tapi tidak mengena di hati kita. Apa? Ya Qawi ya Matin, ya Allah yang maha perkasa, ya Allah Engkau yang maha kuat, ya Allah ikfi, hindarkanlah aku, ya Allah syarrab zalimin, dari keburukan orang-orang yang zalim. Para hadirin hadirat rahimahumullah, kita manusia sebagai makhluk yang hidupnya bersosial, mau tidak mau membutuhkan bantuan orang lain. Dan di dalam kehidupan tersebut ada orang yang mencintai kita dan ada orang yang membenci kita. Kalau urusannya cinta, wahai hadirin hadirat, kalau urusannya cinta, ketika seorang ayah mencintai anaknya, ini watak manusia. Seorang ayah pasti mencintai anaknya. Seorang ibu pasti mencintai putra-putrinya. Ketika putranya minta, dikasih sama orang tuanya. Ketika putra-putrinya minta, Bu, Bapak, saya minta uang jajan, kira-kira dikasih tidak? dikasih. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Ketika ternyata putra-putri kita melakukan suatu kesalahan, awalnya marah, tapi setelahnya dimaafkan karena adanya cinta. Ini contoh kecil yang ada di lingkungan kita. Orang ada yang mencintai kita, orang juga ada yang membenci kita, orang ada yang menggolimi hidup kita, ada yang mencela dan mencaci maki kita. Maka bagaimana ini? Cara menghalanginya bagaimana? Yaitu ikuti doa yang dibuat oleh cucunya Rasulullah. Ikfi syarrad zalimin. Ya Allah, halangilah aku ya Allah daripada keburukan orang-orang yang zalim. Intinya apa? Banyak faedah di dalam Ratibul Haddad yang ketika kita tahu artinya, tahu maknanya, maka apa? Maka niscaya kita akan pulang ke rumah masing-masing membawa hadiah dari Rasulullah. Pulang ke rumah masing-masing membawa hadiah dari cucunya Rasulullah. Para hadirin hadirat rahimahumullah, faedahnya tidak hanya ini baca Ratibul Haddad. Tidak hanya ini faedahnya baca Ratibul Haddad. Dampaknya sampai mana ternyata? Dampaknya sampai nanti di akhirat. Karena seseorang itu ketika mau masuk ke dalam surganya Allah, dia harus melalui beberapa ujian. Ada yang namanya mahsyar, ada yang namanya mizan, timbangan amal, ada yang namanya hisab, diinterogasi oleh Allah. Ada yang namanya Siratul Mustaqim, jembatannya Allah. Ini semua tidak bisa dilalui kalau tanpa pertolongan daripada Rasulullah, tanpa pertolongan daripada cucunya Rasulullah. Maka ketika ada seseorang yang dia mengistiqomahkan baca Ratibul Haddad, maka apa? Maka nanti di akhirat dia akan dicari oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mana fulan bin fulan? Dicari, suruh ikut mana? Suruh ikut rombongannya cucunya Rasulullah. Fulan bin fulan yang istiqomah membaca Ratibul Haddad, naik atas perahu, jalan bareng. Dan insya Allah selamat masuk surga. Thank you.